بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها حديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطف وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكو العدو وإنه يفقه العين ويكسر السن. Dalam hadis yang ke-11 dalam bab ini, beliau Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dari Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahar Rasulullah SAW, Nabi SAW telah melarang anil khatfi, dari melempar pakai batu atau kerikil. Waqala, Nabi pun berkata, innahu la yaktulu sayda wala yankaul aduwa, karena melempar menggunakan batu atau kerikil tidak melumpuhkan, tidak membunuh binatang buruan, tidak pula melumpuhkan musuh. Wa innahu yafqa'u aina wa yaksiru sin, yang bisa dilakukan oleh batu ketika Anda lempar ya paling memecahkan mata ataupun menanggalkan gigi atau memecahkan gigi. Artinya dorornya mata bisa buta ataupun gigi bisa tumbang. Tetapi kalau tujuan antum adalah mengambil buruan, ingin berburu, maka lemparan batu walaupun dengan ketapel kurang bermanfaat. Ketika untuk berperang juga tidak baik, tidak bermanfaat. Dia tidak bisa membunuh, tidak bisa melukai dalam arti berdarah-darah seperti halnya tombak ataupun panah kalau zaman sekarang ya peluru atau yang serupa itu. Tetapi batu yang bisa adalah memecahkan, menjadikan seseorang buta mata ataupun gigi menjadi tumbang. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, di riwayat yang lain, anna qariban li Ibnu Mughaffal khadafa, bahwa diberitakan bahwa kerabat dari Ibnu Mughaffal ada yang bermain melempar. Fanahahu, maka dilarang oleh Ibnu Mughaffal. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hadfi. Ibnu Mughaffal mengatakan kepada saudaranya itu bahwa Nabi melarang kita semua dari melempar dengan batu. Wa qala innaha la tasidu saydan. Batu itu tidak bisa buat berburu, buat melumpuhkan buruanmu. Suma ada. Akan tetapi orang itu ngeyel. Saudara itu tetap melakukannya. Ada yang mengatakan bahkan menunjukkan provokatif, demonstratif gitu di depannya. Ilmu ghafal, mengambil batu, melakukannya lagi. Faqala uhadditsuka anna Rasulullah sallam naha anhu. Aku telah katakan kepada kamu bahwa Rasul telah melarang dari melempar dengan batu. Summa utta tahdif. Kemudian kamu ulangi lagi, kamu masih melempar. La ukallimuka abadan. Lalu mengatakan, mulai sekarang aku tidak akan bicara sama kamu selamanya. Karena dia menasihatinya pakai hadis. Karena Nabi telah mengatakan ana la tusidu saydan, kemudian mengulanginya, maka dia apa, Ibnu Mughaffal mengatakan wa hadditsuka an Rasulillah sallam. Saya menyampaikan hadis dari Rasul, tapi kamu masih mengulanginya. Bahwa Nabi melarangnya, tapi kamu tetap saja tidak mau peduli. Maka la ukallimuka abadan. Mulai sekarang aku tidak akan bicara sama kamu selamanya. Bentuk protes Ibnu Mughaffal ketika saudaranya kurang peduli atau tidak peduli dengan hadis Nabi atau larangan dari Nabi SAW. Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis ini, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi mana qala an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabi SAW naha anil khadr. Dalam hadis ini Nabi telah melarang dari al-khadr, yaitu melempar menggunakan baku. Wa qala innahu la yuqtal sayda, karena dia tidak bisa membunuh hewan buruan. Wa fil lafat la yasidu sayda, tidak bisa berburu dengan itu. Wa la yankaul aduwa, dan tidak pula kalian bisa mengalahkan atau melumpuhkan musuh. Innama yafqan li aini apa, innama yufqan al-ain wa yuksir sin. Batu ini, lemparan batu itu hanya bisa memecahkan atau membutakan mata atau memecahkan gigi atau menumbangkan gigi. Al-khatfu qala al-ulama. Sekarang Syekh akan mendefinisikan apa itu al-hadfu. Berkata ulama tentang al-hadfu, maknahu an yadha' al-insan hasah baina sababah wal ibham. Yang al-hadfu itu ketika seseorang meletakkan batu atau kerikil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ketika dia meletakkan batu antara ibu jari dan jari telunjuk, itu ini hadfu. Fayadha ala ibham hasahu wa yadfa'uha bisababah. Bisa jadi batunya taruh di ibu jari, lalu yang melemparkan adalah jari telunjuknya. Atau sebaliknya, batunya taruh di sababah, di jari telunjuk, lalu melemparnya dengan ibu jarinya. Waqad naha anhu Nabi SAW, yang demikian Nabi telah melarangnya. Sebagian mengatakan juga termasuk lagi ketapel. Kalau ketapel itu isinya batu, maka termasuk dalam hadis ini. Wa'allala dzalika bi annahu yafqal ain wa yaktar sin idza asabahu. Ilahnya kenapa tidak boleh? Karena batu itu kemampuannya tidak sampai melukai hewan buruan atau musuh ketika digunakan untuk dalam peperangan. Paling itu tadi, kalau kena mata, matanya yang hancur jadi buta, atau kalau kena gigi, giginya yang tumbang. Artinya mencederai muka, akan mencederai muka, tidak membunuh. Li'anu laisa lahu nufuz wala yanka'al adu, karena dia tidak bisa menumbangkan dan nanti membunuhnya, dia tidak bisa mengeluarkan darah. Di dalam peperangan juga tidak bisa menumbangkan, jadi jera musuh, mengalahkan musuh, tidak bisa. Yakni la yadfa'al adu, li'anal adu innama yanka'u bisiham la bihadil hasah as-saghirah. Musuh itu tidak bisa hengkang karena batu-batuan itu. Apalagi di zaman sekarang, Anda pakai batu, mereka pakai senjata-senjata modern. Ya sama sekali tidak bermakna. Justru akan mengorbankan pemuda-pemuda kita. Yang bisa itu kalau pakai siham, pakai panah, itu betul-betul bisa mengenai dan melukai dan membunuh. Berbeda dengan batu, batu tidak membunuh. Oleh karena itu, kalau kita berburu pakai batu, ternyata buruannya mati, maka itu jadi bangkai. Tidak boleh kita makan. Kalau pakai batu, ternyata dia mati buruannya karena tidak keluar darah, maka karena batu itu sesungguhnya tidak mengeluarkan darah. Lebam, iya. Kalau mati berarti karena hancur kerasnya batu, menjadikan dia mati tapi tidak mengeluarkan darah. Sementara kalau berburu, kita mau berburu diperintahkan untuk menggunakan alat yang bisa mengeluarkan darah hewan itu. Kalau kita baca bismillah, lalu kita berburu, ternyata buruan itu mati dengan keluar darah, maka buruan itu halal untuk kita. Nah, tidak demikian dengan batu. Maka batu tidak cocok untuk berburu. Summa inna qariban law kharaja bi khadf fanahu anil khadf fa akhbarahu bin nahi annabi sallallahu anhu. Suatu hari Abdul Mughaffal ini keluar ke kerabatnya. Ternyata dia melihat bahwa kerabatnya itu sedang melempar pakai batu khatab. Maka dia melarangnya. Ketika melihat saudaranya keluar, berburu dengan khadaf, maka dilarang. Lalu dia kabarkan bahwa Nabi SAW telah melarang itu. Thumma innahu ra'ahu marratan thaniyah yakhdhaf. Di waktu yang lain dia melihat lagi orang itu tetap melakukan khadaf lagi. Faqala la akhbartuka. Nabi SAW naha an khadaf. Bahwasanya Nabi telah melarang dari al-khadaf izadi. Faja'alta takhdaf. Dan kamu masih terus melakukan khadaf. Maka la'ukallimuka abadan. Mulai sekarang aku tidak akan berbicara dengan kamu lagi. Fa'ajarahu li'anu khalaf nahi Nabi SAW. Maka dia menghajar orang itu untuk tidak berbicara setelah itu. Dan kenapa alasannya? Karena orang itu menyelisihi dari larangan yang Nabi larangkan kepada orang itu. Ghirahnya, rasa cemburu dia atas ucapan Nabi diingkari. Ucapan Nabi tidak dipedulikan. Larangan Nabi dilanggar. Dia marah. Marahnya bukan karena ketersinggungan pribadi, tetapi ini urusannya ucapan Nabi, larangan Nabi dilanggar. Maka dia mengatakan, La ukallimuka abadan. Aku tidak akan berbicara sama kamu selamanya. Wa hadza kama fa'ala Abdullah bin Umar fi ahad abnaihi. Perbuatan seperti ini menghajar dalam tempo yang lama juga telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada anaknya sendiri. Anaknya Abdullah bin Umar ada yang dihajar oleh Ibnu Umar juga karena menyelisihi ucapan Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Hina haddatha Ibnu Umar an Nabi SAW qala, La tamnau ima'akum al-masajid. Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW telah mengatakan, Jangan kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid. Nabi melarang kita orang laki-laki untuk melarang wanita pergi ke masjid. Kalau mereka minta ke masjid, jangan sampai kamu melarangnya selama tidak ada kemaksiatan di sana. Faqala ahad abnaihi wa huwa Bilal bin Abdullah bin Umar. Ada salah satu anaknya yang namanya Bilal bin Abdullah bin Umar berkata, Wallahi lam lanamna'annahun, demi Allah aku pasti akan melarang mereka. Artinya wanita-wanita dia, istri dan anaknya yang perempuan, akan dia larang untuk pergi ke masjid. Jawaban ini adalah jawaban apa? Bantahan terhadap ucapan abahnya yang dia menukil ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, La tamnau ima'akum al-masajid. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid. Malah ini mengatakan, Wallahi lanamna'annahun. Sungguh pasti aku akan larang dia. Aku akan larang dia. Li'anna nisa taghayyarat ba'da ahdi Nabi SAW. Dasarnya, kenapa dia melarang? Karena dia melihat bahwasanya telah ada perubahan-perubahan di kalangan wanita. Wanita zaman Nabi dengan wanita zaman sekarang yang dimaksud adalah zaman Bilal. Yaitu, beliau termasuk apa? Salah satu tabi'in. Di zaman tabi'in sudah berbeda wanitanya dengan zaman Nabi. Maka Bilal mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, pasti aku akan melarangnya. Fa'akbala alihi abuhu Abdullah bin Umar, maka mendengar ucapan itu Abdullah bin Umar menghadap Bilal, waja'ala yasubbuhu sabban aziman, lalu dia marah besar sambil mencerca dengan cercaan yang keras sekali ke anaknya. Masabbahu mislu qat, yang ucapan itu tidak pernah diucapkan Abdullah bin Umar sebelumnya. Marahnya Abdullah bin Umar kepada Bilal anaknya karena dia telah melanggar, karena dia telah menerjang ucapan Rasul, dia bantah ucapan Rasul, sehingga dia marah sejadi-jadinya marahnya dengan ucapan mencerca dengan cercaan yang sangat keras sekali yang belum pernah dilakukan sebelum itu kepada orang lain. Waqala uhadditsuka an Rasulillah sallam wa taqul wallahi la namna'ahunna, aku mengatakan kata Rasul, Rasul mengatakan demikian, kamu berani mengatakan pasti aku akan melarangnya. Ini sakit hatinya Abdullah bin Umar ketika Rasulullah dibantah, walaupun yang membantah adalah anaknya sendiri. Yang membantah anaknya, tetapi sakit hatinya luar biasa sampai Abdullah bin Umar tidak mau bicara. Tsumma hajara hatta mata, yang dilakukan Abdullah bin Umar setelah mencerca anaknya dengan cercaan yang sangat keras, tsumma hajarahu hatta mat, kemudian menghajarnya Bilal sampai Abdullah bin Umar meninggal. Lam yukallimuhu, hajarnya tidak mau berbicara dengannya lagi. Padahal hadza ala azimi ta'zimi salaf salafus saleh li ittiba' sunnah, ini menunjukkan betapa besarnya ta'zim para sahabat, para salaf saleh kepada atau untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ingin mengikuti sunnah Nabi, dia menyampaikan, tetapi sunnah Nabi dilanggar, bahkan ditentang. Nah, karena tentangan itulah dia marahnya. Barangkali kalau ucapan dia sendiri yang ditentang, dia akan bersabar. Kalau dia yang dihina, dia akan bersabar. Tetapi ketika Nabi, ucapannya, ucapan Nabi itu ditentang, dia marah sejadi-jadinya. Begitu rasa cemburunya para sahabat dan para salaf ketika Nabi kita ditentang, baru ditentang, bagaimana kalau dilecehkan? Sementara banyak di antara kita sekarang yang sampai melecehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alallahu salamul afiyah. Fahadha Abdullah bin Mughaffal aqsamu alla yukallimu qaribahu li'anna al-khadaf. Waqad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khadaf. Abdullah bin Mughaffal dalam kasus ini sampai bersumpah tidak akan berbicara dengan kerabatnya karena dia melempar pakai batu dan sudah dikasih tahu bahwa itu ada larangan dari Nabi, tapi dia tetap. Maka dia bersumpah tidak ingin berbicara dengan orang itu lagi. Wa hadza ibnu Umar hajar ibnuhu hatta mata, dan juga ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menghajar anaknya sendiri sampai mati ketika ada ucapan Nabi tetapi dibantahnya. Li'annahu qala wallahi la namna'ahun, Karena sang anak Bilal mengatakan, demi Allah, aku pasti akan melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke masjid. Ma'ana Rasul sallam adina lahun, padahal Rasul telah mengizinkannya. Apapun urusannya, baik mengizinkan atau melarang, kalau itu dari Rasul, harus kita ikuti. Di dalam kasus Abdullah bin Mughaffal, yang disampaikan adalah Rasul melarang dari Khadaf. Sementara dalam kasus Ibnu Umar, Rasul alaihissalam mengatakan jangan melarang. Di kasus Abdullah bin Mughaffal, kerabatnya justru melanggar larangan Rasul. Di dalam kasus Abdullah bin Umar, Bilal anaknya justru melanggar yang dibolehkan oleh Rasul, membantah apa yang dibolehkan oleh Rasul. Yang manapun, kalau itu berlawanan dengan ucapan Rasul, maka sahabat radhiyallahu anhum atau para salafus saleh, mereka marah ketika apa yang diucapkan oleh Rasul diselisihinya, dilanggarnya atau dibantahnya. Wa hakadha yajib ala kulli mu'min ayu azim sunnatun nabi alaihi salatu wasalam. Demikianlah seharusnya bagi seorang mukmin untuk mengagungkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Walakin idza qala qa'il hal mithl hadha al-amr yujab al-hijr al-hajr wa qad nahana nabi sallam an hajr mu'min fawqa thalath. Kalau ada orang yang mengatakan pantaskah seorang mukmin ketika ada ucapan seperti itu, keadaan seperti itu, terus menghajarnya, padahal Nabi SAW telah melarang menghajar lebih dari 3 hari. Ini subhat. Ini adalah subhat. Ketika ulama salaf menghajar ahlul bid'ah atau hisbiyin, lalu diajukan kepada talibul ilm ucapan seperti ini, bukankah Rasul menghalangi, melarang kita untuk menghajar seseorang lebih dari 3 hari? Lah, syekhmu kok berani-beraninya menghajar orang bertahun-tahun? Bagaimana coba? Maka syekh mengatakan, fal jawab an hadza. Ana hadaini sahabaini wa amsaluhuma mimman fa'ala mithl fi'luhuma fi'l dhalika min bab ta'zir. Maka jawabnya, 2 sahabat ini atau orang-orang yang melakukan seperti 2 orang ini sama perbuatannya, itu menghajar lebih dari 3 hari, maka perbuatan ini mimbab ta'zir, yaitu peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang melecehkan atau merendahkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat. والرأي في هذا تعزيرا لهذين رجلين وإلا فالأصل أن المؤمن إذا فعل ذنبا فتاب منه. Jadi ucapan ini, perbuatan ini adalah dalam rangka ta'zir untuk 2 orang itu tadi. Akan tetapi asal hukum ketika seorang mukmin berbuat perbuatan dosa lalu dia bertobat, maka harus diterima tobatnya. Fa'ina yughfar lahu ma salaf, dia harus diampuni apa yang telah lalu dari yang dia lakukan. Hatta kufar, bahkan seorang kafir sekalipun. Idza tabu ghafarallahu lahu ma sabaq. Seorang kafir di zaman kekafirannya dia melakukan apa? Kufur kepada Allah, menyembah berhala, minum khamr, zina, merampok dan lain sebagainya. Kalau dia tobat lalu masuk Islam, maka ghafarallahu lahu ma sabaq. Dia akan diampuni dari apa yang telah lalu. Qala ta'ala kullil ladina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Anfal, katakanlah lil ladina kafaru, kepada orang-orang kafir, yantahu, kalau kalian berhenti dari kekufurannya, kalau kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan jeleknya, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni semua apa-apa yang telah lalu. Di zaman kafir kamu berbuat apa, kamu akan diampuni kalau kamu sekarang masuk Islam dan bertobat dari perbuatan-perbuatan itu semua. Apapun yang kalian perbuat zaman sebelum masuk Islam, maka dengan keislamanmu semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Yantahu yughfar lahu ma qad salaf. Kalau kalian berhenti dari perbuatan-perbuatan itu, maka kalian akan diampuni oleh Allah Taala. Kullu ma madha, ditegaskan oleh Syekh, makna ayat ini, semua apapun yang diperbuat yang lalu-lalu, apapun yang diperbuat di zaman lalu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin nadharan li anna hadaini sahabain radhiyallahu anhuma arada an yu'azzira min man khalafa amr Nabi sallallahu alaihi wasallam ima biqaulin wa ima bi fi'lihi. Dua sahabat ini melakukannya karena dia ingin memberikan ta'zir kepada siapa-siapa yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Lah, memberi ta'zir itu bisa dengan kaul, bisa juga dengan fi'il. Bisa dengan ucapan ta'zir, bisa juga dengan perbuatan. Walau an ijtihad, walaupun penyelisihan itu karena ijtihad. Li'anna Bilal bin Abdullah bin Umar innama qala dhalikan ijtihad. Bilal itu berkata, ucapan yang dikatakan apa? Wallahi la namna'un. Wallahi, aku bersumpah atas nama Allah, aku akan melarangnya. Itu dia dalam rangka ijtihad. Karena ada perbedaan kondisi wanita-wanita zaman Nabi dengan wanita-wanita di zaman dia. Adanya perubahan. Lah, karena ada perubahan itu dia berijtihad. Saya tidak akan izinkan wanita saya untuk pergi ke masjid. Lah, Ibnu Umar melihat walaupun ini ijtihad, ini bahaya sekali. Ucapan dia adalah menabrak ucapan Nabi SAW. Nabi membolehkan dia menabrak dengan bersumpah, dengan kalimat setegas itu. Ini yang bikin Ibnu Umar, bapaknya Bilal, marah sejadi-jadinya. Lakin la yanbaghi lil insan ayu arid qawlul rasul hadzal ma'arada zahira. Tidak patut ucapan seseorang bertabrakan, membantah dari ucapan Rasul alaihi wasallam dengan bantahan yang nampak jelas seperti itu. Walau anau qala masalan la'ala Nabi SAW adina lahunna fi zaman kanat an-niyat fihi salimah wal-a'mal mustaqimah wa taghayyar al-akhwal ba'da zalik. Wa atabil kalam ala hadzal wajh la kana ahwan. Kata Syekh, kalaulah Bilal itu berucap, ucapannya coba diganti. Apa? Bahasanya itu kalau dia bahasanya diperbaiki, mungkin tidak akan menjadi masalah. Kalaulah dia mengatakan mungkin kalau Nabi melihat di zaman sekarang, kalau Nabi mengizinkan itu karena di zaman dulu. Barangkali kalau Nabi hidup di zaman sekarang, sekarang sudah ada perubahan, berbeda niatnya dengan kondisi dulu. Dulu hatinya manusia masih bersih. Para sahabat Rasul yang dididik langsung oleh Rasul alaihi wasallam, amalannya masih mustaqim, masih istiqomah mereka. Berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang kondisi sudah berubah. Barangkali kalau Nabi ada sekarang akan berubah. Lah, kalau ucapannya seperti itu, kata Syekh, lakana ahwan, mungkin akan lebih mending kondisinya, tidak menabrak secara langsung. Karena cara seperti ini pernah dilakukan oleh Aisyah. Seperti Syekh akan menerangkan, akan mengisahkan, walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha, ucapan yang seperti itu pernah diucapkan oleh Aisyah. Laura an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma san'a nisa min ba'dihi la man'ahun. Kata Aisyah dengan bahasa yang lebih sopan, kalaulah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan para wanita setelah meninggalnya beliau, saya yakin tuh Nabi pasti akan melarangnya juga. Yakni minal masajid. Artinya melarang di sini adalah melarang pergi ke masjid. Kama mana'at Banu Israel nisa'uha. Sebagaimana Bani Israel telah melarang para wanitanya. Walakin ala kulli hal ma falau Abdullah bin Mughaffal wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yadulu ala ta'zim as-sunnah. Kata Syekh, ala kulli hal yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Umar, kedua-duanya menunjukkan bahwa kedua-duanya sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal insan yajib an yaqul li hukmillahi wa rasulihi sami'na wa ata'na. Hendaknya manusia di hadapan hukum Nabi dan hukum Rasul, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul atas perintah-perintahnya atau larang-larangannya, hendaknya seorang mukmin muslim hendaknya berkata sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Itu yang patut dilakukan oleh seorang yang beriman. Maka seorang beriman ketika dikatakan kepadanya ada ucapan Nabi demikian-demikian, Nabi telah melarang atau Nabi telah menyuruh, yang patut oleh dilakukan oleh seorang mukmin adalah ucapan sami'na wa ata'na. Tidak patut dia mengatakan dia menentang ucapan itu atau membantah ucapan itu. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis tentang kisah Abdullah bin Ghaffal, apa yang dilakukan dengan saudaranya ketika dia ajarkan kepada saudaranya tentang larangan al-khadaf, tetapi saudaranya tetap melakukannya, maka yang dilakukan oleh Abdullah bin Ghaffal adalah marah kepada orang itu karena dianggap orang itu telah melecehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hendaknya kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh para salaf saleh, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepatutnya kita mengagungkan. Jangan sampai kita membantah, jangan sampai kita menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya kita punya rasa cemburu ketika sunnah Nabi dilecehkan oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.